Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Angkringan Buku. Beberapa hal masukan saya terima ya, saya dengan sangat senang ya. Harus saya akui memang saya menulis ini berbeda saya dengan menghayal yang lain, itu harus saya akui. Sampaian percaya apa tidak, saya menulis ini sempat bermimpi beberapa kali dengan tidak dengan Mbak Sinta, dengan murid-muridnya. Bayangin, itu sampai saya kesana, sowan ke makamnya, dan tidak hanya sekedar itu jalan lainnya. Saya sowan ke kiai, dicoretin, ini novel kok dicoretin, nanti nggak pas itu. Terus ini data sejarah dimasukin. Jadi aku jujur aja, saya itu terbebani dengan begitu banyak data sejarah. Sebenarnya sejarah ini yang mau dijadikan oleh teman saya sebagai disertasi, Imam Bayadi Elkis itu sedang menggarap disertasi proklamator bangsa Indonesia adalah Hasyim Asy'ari, bukan Soekarno, embrionya. Nah, kiai-kiai kan kemarin sudah pada sadar ya, dengan kenapa dibangun tugu itu kan, tugu fatwa. Kemudian yang mau dibangun tugu fatwa itu jangan di Surabaya, nah di Jogja juga. Dia itu tempat Muhammadiyah sekarang itu dulu Masumi, itu mau juga dibangun, tetapi tidak boleh. Nah, jadi saya dengan terpaksa bagaimana saya harus memasukkan data sebanyak itu. Gitu. Itu juga susah sebenarnya, ini pengalaman baru, saya harus masukkan banyak. Makanya tadi bilang kalau sudah bab ke 17 ke bawah itu agak keren, karena aku mau memang ya, saya sendiri juga sebenarnya punya keinginan juga sih untuk memasukkan itu, cuma ingin cepat mengalir dari awal. Tetapi sudah detik-detik proklamasi itu, apalagi kalau bukan sejarah, itu sangat sayang sekali kalau dilewati data sejarah yang lain ketika kita tidak menghadirkan hasil masanya di situ. Jadi saya mau tidak mau mencoba di antara banyak data sejarah yang berlimpah itu bagaimana hasil masanya ada di situ. Makanya risikonya adalah seakan-akan kering, karena di situ tumpukan sejarah banyak sekali gitu loh. Dan saya ini dapat dari kiai Gus Olangasi, kemudian apa putranya Mbak Mukit Muzah, Mbak Ahmad Siddiq ya, Gus Wilson Jember ngasih. Saya kan sempat ketemu Mbak Mukit Muzati juga di kediamannya, juga ngasih ini saksi dan lain sebagainya. Jadi dan dicoretin banyak sekali gitu loh, sama kiai-kiai gitu. Jadi ini kan gimana, jadi saya gak bisa membuat imajinasi yang suka-suka ketika aku menulis cinta misalnya, ketika aku menulis yang lain. Jadi ini figur ya, terutama juga sudah saya kagumi sebelum saya tahu ya, nama ini sudah diperkenalkan di dalam kelas madrasah saya, tidak iya itu sudah ada aswaja, itu sudah diketahkan ya sebelum itu siapa. Jadi saya sudah memori ini sudah ada, cuma nggak tahu gitu. Jadi harus masukkan itu. Jadi memang ini, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin, saya tidak berimajinasi banyak, saya hanya ada data saya coba menghidupkan, ada data saya menghidupkan, itu aja. Jadi nggak bisa kemana-mana, saya ada data saya hidupkan, ada, jadi saya akan mati saya hidupkan, itu aja sebagai apa cerita ya, ada wayangnya, lakonnya, itu aja. Jadi hampir semua nggak ada saya berimajinasi di luar data, saya berimajinasi sesuai dengan data. Dan itu problem sebenarnya. Kalau misalnya terakhir itu susah dinikmati ya itulah risikonya saya dengan tuntutan seperti itu gitu loh. Tapi coba nanti saya coba mau saya revisi dikit-dikit ya. Itu tadi ya, apalagi tadi yang sampai tadi tanya itu udah juga ya. Jadi tapi sebenarnya ada beberapa memang yang sempat nanti juga sebagai jawaban menakjubkan sekali. Jadi Mbak Hasyim membuat fatwa jihad itu tidak sekali, itu yang terbesar memang 22 Oktober 45. Sebelum itu udah banyak sekali, bahkan fatwa mengharapkan apa masyarakat muslim untuk menyetujui legal jati. Itu kan enggak pernah di ekspos sama sejarah kita. Kalau sejarah kita ada, aku ngecek di PBB apa di SPB apa dulu tuh apa pendidikan sejarah PSPB ya, ada legal jati ditolak oleh sejumlah ulama Masumi, itu toh siapa yang menolak itu? Nah, itu enggak diliput, ternyata Hasyim Asy'ari luar biasa menolaknya, luar biasa. Dan itu jauh ya. Ada di kemudian itu ya, setelah 22 Oktober kemudian bergabung dengan Jepang, kemudian perang, itu beliau banyak sekali fatwa-fatwa tentang apa cinta tanah air yang luar biasa. Reid Anthony, seorang profesor dari Leiden, itu di LKS ada, itu punya punya pidato nasionalisme semasa itu setebal ini. Kalau mau baca itu ada setebal ini, dan nggak mungkin aku semuanya aku cantumin di situ. Nah, begitu juga keterbatasan kita bahasnya begitu banyak sekali ya. Jadi kalau kita mencoba menuangkan semua nggak mungkin ya. Saya coba beberapa yang fikih itu ya, misalnya usul fikih yang anak al-muta'addi itu kan. Nah, itu kayak gitu-gitu. Jadi saya yang inti-inti, nah adab al-muta'allim saya juga sudah. Sebenarnya saya punya makalah khusus untuk membahas adab ada apa Alimul Mutalim itu 30 halaman saya ada lah itu kajiannya itu saya punya, nanti kalau mau ngopi saya kasih. Nah cuma memang ada beberapa hal ya yang saya kesusahan juga, bahwa itu luar biasa sebenarnya itu punya jenin ya, punya nilai-nilai lokal dibanding dengan misalnya Adul Jani ya yang apa adab taklim mutalim itu memang berbeda ya. Tetapi secara etika secara umum bagaimana relasi kiai dan santri saya sudah sedikit singgung ya, bagaimana ketika ke sawah bareng sebagai teladan, guru itu teladan yang pertama mendidik ya keteladanan itu gitu. Tidak minta-minta seenaknya, mau duka dia duluan yang duka, mau sholat subuh ya dia wudu duluan. Jadi kemudian ketika beliau sebagai murid kepada Kiai Khalil begitu takdim pada basole darat itu kan sudah ajaran-ajarannya yang di dalam itu adab alimul mutalim sebenarnya, cuma ya itu secara global. Cuma isinya takutnya nanti mau tak masukin, takut tak itu nanti jadi kering. Ya jadi pengen juga, ini luar biasa, ini kenapa orang dilarang belajar filsafat dalam konteks tertentu, kenapa orang wajib belajar filsafat ada di situ, kenapa ilmu sihir tidak boleh itu, tapi kalau aku masukin semua di dalam cerita takutnya kering kayak anu Gus Wirsut ngasih data sejarah kemerdekaan itu, aku masukin semua kering jadinya gitu loh. Jadi nah ada memang ada pertanyaan yang menarik ya, kalau kita cermati apa Mbak Hasyim itu kan modern sekali pikirannya ya, sudah membuat sistem kelas itu kan sudah masukkan kurikulum ada geografi bahasa Inggris itu dari mana sebenarnya. Nah kemudian tentang state apa agama apa negara bangsa tadi, saya kira yang paling ini dugaan saya ikut untuk kolis majid sebenarnya Islam tradisi itu ya itulah menyimpan sampai, jadi bukan berarti kita apa sebenarnya konsep Indonesia itu dibangun oleh Islam tradisi sebenarnya, kalau bagi saya bukan Islam modern, kalau bagi saya kalau pada akhirnya menuju nation state tadi itu nanti, tetapi apa yang didirikan kolis majid adalah ada benarnya bahwa itu kalau dari Pancasila dari mungkin mau limo, jadi memang Islam di Indonesia ini kan kalau yang paling masuk akal perkembangan yang paling pesat itu kan pada abad 14 dibawa oleh Cempa itu, dari mulai Maulana Malik Ibrahim, Syekh Subakir dan lain sebagainya, Sunan Kalijogo kemudian teman-teman itu kan Islam tradisi, bagaimana Islam itu bergerak dengan ranah sosial kebudayaan toh. Pesantren kalau kita tahu itu kan anu apa warisan dari kerajaan Kalingga, pesantren itu kan untuk orang biksu yang mau jadikan toko agama dipondokkan kan gitu, nyantren itu kan toko agama kapitayan dan itu diarifi gitu loh sama sunan-sunan itu dan sampai ke Sunan Kalijogo sampai ke Hasyim Asy'ari dulu mengajarkan kitab itu tidak hanya kitab kuning tapi kitab-kitab suluk, bayangin itu juga ada datanya kitab suluk linglung suluk diajarkan di Tebuireng, sekarang itu sudah kehilangan itu gitu. Nah hasil perkawinan dengan lokal agama kapitayan, agama Hindu, agama Buddha ini kemudian menjadi saripati yang itu jadi Islam tradisional itu, Islam tradisi itu, apalagi di dalam konsepsi Islam kan banyak sekali ada cinta tanah air dan lain sebagainya ya. Nah tetapi tidak dipungkiri juga Hasyim juga bersentuhan dengan toko-toko di luar tradisional, misalnya Cokro Aminoto kan ada kan di dalam bab saya, setiap malam Kamis sore itu berkumpul orang-orang modern yang berdirikan barat itu di Surabaya. Nah, yang kemudian sekarang jadi warisan NU di situ, itu orang-orang tradisional dan orang-orang modern berkumpul, mungkin juga bergeseran di situ. Tidak dipungkiri Mbak Hasyim sebagai tokoh sentral, banyak juga tokoh-tokoh muda yang berlian seperti Tan Malaka. Tan Malaka itu sering Mbak Mukhid Mujadi sebagai saksinya, masih hidup beliau, mumpung masih hidup beliau bercerita Tan Malaka itu sangat sering, Soekarno Hatta sangat sering sekali mau ada apa-apa itu minta pendapatnya ya kan, untuk pada gesekan-gesekan ini ya. Jadi kemudian dengan politiknya kan fikirnya kan politik fikirnya Mawardi Ghazali kan jelas akomodatif ya, mungkin dari situ juga. Angkringan Buku. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok alun-alun kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.